cara laku-lakukan untuk dapat lulukan hatimu pujan. Dan ku tak tahu diriku seperti apa bila kau terdiam dan tak bicara padaku. Bila cinta coba untuk mengungkapkan apa yang ku inginkan darimu pujaan. Dan ku tak tahu diriku seperti apa bila kau terdiam dan tak bicara padaku. Bila cinta cool.